istawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha mengerti, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Dambakan hilang, hidup kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Takkan bisa meski dengan air mata.